cari yang haram, masih-masih banyak yang halal. Tapi mengapa cari yang haram? Sungguh aku tak mengerti, mengapa jadi begini. Banyak minyak